Konsultasi Syariah. Bayi yang meninggal, apakah harus didoakan? Pertanyaan. Apakah bayi yang sudah meninggal harus selalu didoakan? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pertama, bahwa mensolati jenazah anak kecil yang belum balig, termasuk baru dilahirkan, hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat jamahir ulama atau hampir semua ulama. An-Nawawi mengatakan, jenazah anak kecil, pendapat kami dan mazhab mayoritas ulama salaf atau terdahulu, dan khalaf atau generasi setelahnya adalah wajib mensolatinya. Bahkan dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, adanya kesepakatan ulama akan hal ini. Al-Majmu'. Pernyataan yang sama juga disampaikan Ibnu Qudamah. Ulama sepakat bahwa jenazah anak yang ketika lahir diketahui dalam kondisi hidup dan menangis, maka dia disolati. Al-Mughni. Kedua, anak kecil yang meninggal sebelum usia balig tidak memiliki dosa. Ketentuan syariat, manusia yang belum balig tidak ada catatan amal dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pena catatan amal diangkat untuk tiga orang. Orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang gila sampai dia sadar, dan anak kecil sampai dia balig. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Ketiga, bagaimana mendoakan jenazah yang belum balig? Anak kecil tidak memiliki dosa, tapi bukan berarti ketika dia meninggal tidak didoakan. Mereka tetap didoakan, hanya saja didoakan agar menjadi tabungan bagi orang tuanya. Ada beberapa riwayat tentang doa mensolati jenazah anak kecil, di antaranya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janin keguguran disolati jenazahnya dan didoakan untuk kedua orang tuanya agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Kemudian, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau mendoakan jenazah anak kecil, beliau membaca, ya Allah, jadikanlah dia sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi bagi orang tuanya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian juga diriwayatkan Bukhari secara mu'alaq dalam sahihnya, Hasan al-Basri ketika mensolati jenazah anak kecil, beliau membaca Al-Fatihah, kemudian berdoa, ya Allah, jadikan dia sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi dan sumber pahala bagi orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alaq. Mengapa mereka tidak didoakan dengan istighfar? Al-Buhuti mengatakan, tidak dianjurkan memohonkan ampun kepada jenazah anak kecil, karena dia akan menjadi syafi' atau pemberi syafaat dan bukan penerima syafaat, dan pena catatan amal belum diletakkan. Sehingga digantikan dengan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya lebih baik daripada mendoakan jenazah anak. Kasyaf al-Qana. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk bersabar menghadapi musibah dan mengabadikan pahala yang kita dapatkan hingga bisa dinikmati di akhirat. Demikian, Allahu a'lam.